siapa yang mentaati aku, berarti dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang tidak mentaati aku, maksiat berarti tidak taat terhadap berarti maksiat, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati Amir, penguasa, berarti dia mentaati aku. Dan barang siapa yang tidak mau taat kepada penguasa, berarti dia tidak taat kepada Allah. Ini anjuran yang sifatnya wajib kepada kita kaum muslimin untuk taat kepada penguasa, siapapun penguasa itu, walaupun dia ahli maksiat, walaupun peminum khamar, walaupun berzina, walaupun orang. Batasannya adalah tidak orang. Yes. Dan batasan di situ adalah batasan untuk boleh melawan. Dan ketika seorang pemimpin sudah jelas-jelas tidak sholat, boleh melawan. Dan ingat, ini boleh, bukan wajib. Bukan wajib. Jika kita tidak melawan, juga tidak perlu, diam saja. Ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak sholat, yang musyrik, yang kufur, kita diam saja, kita tidak. Kemudian hadis yang juga sudah kita baca adalah tentang siapa yang tidak menyukai sesuatu akhlak pada diri penguasa, maka wajib dia berapa? Wajib dia berapa? Wajib dia berapa? Tidak seperti paham demokrasi di mana kita harus menuntut penguasa harus begini, begini, begini. Dalam Islam tidak. Kenapa? Kalau dia tidak sabar, lalu dia keluar dari ketaatan, walaupun sejengkal. Walaupun sejengkal, berarti ketidaktaatan yang remeh. Kalau ada orang mengatakan, mulai hari ini kami, provinsi kami, tidak mau taat lagi kepada pemerintah pusat, ini bukan sejengkal lagi. Ini entah berapa mil, ya. Tentu sejengkal tidak seperti ini, ya. Sejengkal remeh. Penguasa menetapkan aturan yang pilih, yang kecil, kita bilang enggak, jangan ditaati, tidak seremeh apapun. Diibaratkan oleh Nabi Shibor sejengkal. Lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan jadi. Mati dalam keadaan jahiliyah, yes. Yang remeh kan, yang ringan kan. Saya tidak mau taat kepada aturan penguasa ini yang kalau berjalan harus sebelah kiri, saya tidak mau. Saya akan sebelah kanan. Di alam dia mati dalam keadaan seperti ini. Mati dalam keadaan tekad dia, saya tidak mau taat kepada penguasa. Untuk berjalan sebelah kiri, saya akan berjalan sebelah kanan. Ini aturan dunia kan. Walaupun yang lain dia tahu, ini mungkin lebih dari sejengkal. Mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau dia mati, mitatan jahiliyah. Ini ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin yang tidak mau taat kepada penguasa. Hadis terakhir dari bab ini, bab wajibnya taat kepada penguasa, yaitu hadis dhaif. Yaitu hadis dhaif yang mempunyai makna sahih. Yaitu barang siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia nanti pada hari kiamat, atau mungkin juga di yes. Maka lihat orang-orang khawarij, orang-orang khawarij yang mencaci maki penguasa, menghina penguasa, dihinakan oleh Allah. Di akhirat dinyatakan sebagai kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka, tentu hina sekali. Di dunia kita saksikan mereka bertumpah. Kita belum pernah melihat dalam sejarah orang-orang Khawarij menang. Belum pernah. Dari awal munculnya yaitu di zaman Ali bin Abi Thalib, hancur, binasa, terbantai 2/3 dari mereka. Ya, 1/3 taubat, sisanya 2/3 habis. Tersisa seorang dua orang yang lari. Ya, muncul lagi waktu itu dan sampai hari ini kita saksikan bertumbang. Lihat orang-orang yang mengkafir-kafirkan para penguasa hari, mengkafirkan pemerintahan-pemerintahan Islam, mengkafirkan penguasa-penguasa Mesir, di Mesir, di Yordania, di Yaman, bahkan mengkafirkan pemerintah Saudi, mengkafirkan pemerintah Indonesia ini, mereka pun kita lihat bertumbang. Karena mereka tidak adil, keluar dari keadilan. Jadi Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang jauh dari sifat adil. Bagaimana ada seorang penguasa yang bangun masjid di mana-mana, yang membiarkan kaum muslimin membangun masjid, yang membiarkan kaum muslimin beribadah, yang urusin kaum muslimin ibadah haji, yang banyak, ini tidak dilihat. Ini tidak dilihat. Ketika mereka, ketika penguasa itu tidak menerapkan cambuk misalnya, potong tangan misalnya, langsung dikafirkan, ini kafir. Kebaikan itu gila. Inilah manhaj Khawarij yang jauh dari keadilan. Maka mereka belum pernah menang di muka bumi. Berbeda dengan kaum Asy'ariyah, berbeda bahkan dengan Rafidhah, Allah berikan kekuasaan. Mereka tidak diberikan kekuasaan oleh Allah yang menguasai negeri-negeri muslim dari zaman setelah Atba'ul Tabi'in, Imam Ahmad, sampai kita, tidak semuanya sama. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, bahkan Rafidhah. Ya, ada pun Khawarij, belum pernah Allah tidak memberikan kekuasaan kepada orang-orang Khawarij. Karena memang mereka sekali lagi jauh dari keadilan. Ya, kita lanjutkan, kita masuk bab baru, bab 81. Babun nahi an su'alil imarah wa ikhtiyari tarkil wilayat idza lam yata'ayyan 'alayhi aw tad'u hajatan ilayh. Bab tentang larangan minta jabatan. Larangan minta jabatan. Larangan di sini berarti haram. Maka ketika saya mengajukan diri agar saya dipilih menjadi seorang pemimpin, maka saya telah berbuat dosa. Ya, maka wajib bagi kita untuk menjauhi sifat ini, menginginkan jabatan. Ya, meminta kepada orang lain agar menunjuk dia. Waqtiyari tarkil wilayah, dan anjuran untuk tidak mengambil wilayah, untuk mengambil kekuasaan, anjuran untuk meninggalkan. Anjuran untuk meninggalkan kekuasaan dianjurkan. Siapa yang bisa meninggalkan, tinggalkan. Memilih untuk tidak tampil sebagai penguasa. Dan seluruh sahabat seperti ini, mereka berlomba-lomba untuk lari dari jabatan. Kalau toh akhirnya mereka menjabat, itu karena dipilih. Umar menjabat karena dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Ya, Utsman menjabat karena dipilih. Semua karena dipilih, tidak ada yang menawarkan diri. Ya. Ketika Nabi masih hidup, sebagian sahabat tidak tahu haramnya minta jabatan, maka Abbas pernah meminta kepada Nabi untuk diberi jabatan mengurus air Zamzam, maka Nabi menolaknya dan Nabi mengatakan haram memberikan jabatan kepada orang yang minta. Yes. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu menjadi baik dengan orang. Ya, artinya 1-2 atau mungkin 10-20 sahabat berbuat salah di zaman Nabi ini mungkin. Karena ini dalam rangka proses mereka menjadi baik. Idza lam yata'ayyan 'alayhi aw tad'u hajatan ilayhi. Kecuali dia ditunjuk atau memang ada hajat, walaupun tidak ditunjuk tapi ada hajat yang mau tidak mau harus ada pemimpin, sementara pemimpin kosong. Ini boleh tampil. Ya. Siapa contoh? Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memimpin pasukan tanpa penunjukan. Yang ditunjuk oleh Nabi siapa? 3 orang. Ya, yang ditunjuk oleh Nabi 3 orang, Abdullah bin Ruha, Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritha. Semuanya gugur. Semuanya meninggal, dinyatakan syahid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Khalid tidak disebut-sebut namanya oleh Nabi ketika pasukan ini akan berangkat. Nabi hanya mengatakan pasukan ini akan dipimpin oleh Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha gugur, penggantinya adalah Ja'far. Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Ruha. Ternyata tiga-tiganya gugur. Yang keempat tidak tahu apa. Nah, Khalid tampil karena memang pasukan butuh pemimpin. Gitu ya. Nah, ketika pemimpin itu kosong, maka boleh tampil. Ya, hajat, ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tentu tidak perlu. Beliau membawakan suratul Qasas ayat ke 83. Qala Allah Ta'ala, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil 'ardh. Negeri akhirat, apa yang dimaksud? Negeri akhirat ada surga dan neraka. Jadi maksud di sini apa? Surga. Surga bukan neraka. Ya. Berarti ini umum, lafaz umum yang dimaksud khusus. Ya, ada lagi lafaz khusus yang dimaksud umum. Sujudlah, perbanyaklah sujud. Padahal yang dimaksud salat. Ya, ini harus tahu. Kalau tidak tahu ini, maka salah paham kita. Kan dimaksud sujud. Kan kata kalimatnya sujud, bukan salat. Padahal yang dimaksud salat. Ya. Inna an-nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia bersiap-siap untuk menyerang kalian. Yang dimaksud Abu Sufyan dan Bani Qatadah. Ya. Umum. Jadi maksud nah, di sini umum, negeri akhirat kan umum. Ada surga, ada neraka, ada mizan, ada mahsyar, ada haud, ada sirat. Yang dimaksud di sini khusus yaitu jannah, di surga. Surga itu kami peruntukkan untuk siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardh. Kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ulu. Apa ulu? Tinggi. Dia ingin tinggi di muka bumi. Jadi pemimpin, ingin tampil, ingin dihormati orang, ingin perintahnya ditaati orang. Ya, yeah. Orang seperti ini tidak akan terancam, ya, terancam tidak akan mendapatkan surga, karena surga diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di muka bumi. Ya, yeah. Maka kita harus tahan hawa nafsu kita. Tentu dari kita ingin jadi penguasa, jadi pemimpin, jadi pejabat. Ini bagian dari hawa nafsu, maka tahan. Ya. Karena ancamannya berat. Ya. Allah mengkhususkan surga, kenikmatan akhirat untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di muka bumi. Wala fasadan, dan tidak pula untuk orang-orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Wala akibatu lil muttaqin, dan akibat, maksudnya akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Beliau tidak menafsirkan ayat ini karena sudah beliau tafsirkan di pelajaran yang lalu. Kemudian beliau langsung membawakan hadis pertama dari bab ini atau hadis 674 dari awal kitab. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. Sana dari sini sampai kepada Abu Sa'id, namanya adalah Abu Rahman bin Samurah. Semoga Allah meridainya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah. Salah satu panggilan yang disukai oleh Nabi adalah panggilan yang sempurna. Ya, ya Abdurrahman ibn Samurah. Ya, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdul Aziz. Ya, tidak seperti kita, ya, belakangnya doang, ya, atau depannya doang, ya, atau tengah-tengah. Nabi mencontohkan panggilan sempurna. La tas'alil imarah, janganlah engkau minta imarah, minta jabatan. Larangan ini sekali lagi lit-ta'rif. Al-aslu bin-nahyi lit-ta'rif. Hukum asal sebuah larangan adalah haram. Hukum asal sebuah perintah adalah wajib. Akan menjadi tidak wajib apabila keluar dari aslinya, ya. Misalnya karena larangan itu dilanggar sendiri oleh Nabi, ya. Sebagian ulama mencontohkan minum sambil berdiri, ya. Ada larangan dari Nabi, tapi beliau sendiri pernah minum air zam-zam sambil berdiri, ya. Atau dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada yang mengingkari, atau ada larangan sebelum. Jadi sebelum perintah itu ada, sebelum hal itu diperintahkan, dilarang dulu oleh Nabi, seperti ziarah kubur, ya. Maka perintah ziarah kubur menjadi tidak wajib, keluar dari aslinya. Kenapa? Karena diawali oleh larangan ziarah kubur. Bertahun-tahun Nabi melarang kaum muslimin berziarah kubur. Kuntuna aitukum an ziaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Berziarahlah. Ini kan perintah. Berarti berziarah wajib? Tidak. Ziarah kubur tidak wajib. Walaupun diperintahkan oleh Nabi. Kenapa? Karena perintah itu jatuh setelah larang. Wa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin. Karena sungguh jika engkau diberi jabatan itu tanpa minta, seperti Umar mendapatkan jabatan tertinggi, khalifah, tidak minta. Abu Bakar juga tidak minta, tidak ada sahabat yang minta. Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya tidak ada yang minta. Tapi ditunjuk, diberi. Muawiyah jelas-jelas. Siapa memberikan jabatan khalifah kepada Muawiyah? Cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dipuji-puji oleh Nabi ketika beliau masih anak-anak sebagai apa? Pendamai dua kelompok kaum muslimin. Ya, Hasan memberikan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Muawiyah tidak minta sekali. Muawiyah sahabat Nabi. Faham bahwa ini haram. Ya. Seperti ucapan tuduhan orang-orang Rafidah yang menuduh Muawiyah dengan ucapan kotor, bukan sekedar minta, bahkan merebut dari Ali, membunuh Ali, memerintahkan orang untuk membunuh Ali. Ini tuduhan yang sangat suci. U'inta 'alaiha, maka engkau pasti akan disorot. Ini berita hoax yang wajib kita iman, yang diukur apabila kita ragu. Karena ini firman Allah lewat lisan Nabi SAW, kabar dari Allah lewat lisan Nabi SAW, bahwa siapa yang menjabat tanpa minta akan ditolong oleh Allah. Allah siap menolong presiden, raja, gubernur dan seterusnya yang dia tidak meminta. Allah akan tolong. U'inha alaiha. Allah akan tolong dia karena seorang pemimpin berat ngurusin sekian juta rakyat tentu bukan hal yang mudah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tentu dia akan berbuat kesalahan. Akan ditolong. Bagaimana Allah menolong Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak minta. Wa in u'titaha an mas'alatin, sebaliknya jika engkau mendapatkan jabatan itu karena minta, minta bentuknya banyak sekali. Ya. Ada yang terus orang begini, ada yang begini, ada yang minta, pokoknya minta. Ya, ada lisan, ada tertulis. Wukilta ilaiha, maka Allah akan serahkan nasibmu kepada dirimu. Seolah Allah tidak tahu menahu, terserah dia sendiri. Terserah lakukan sendiri, terserah usaha sendiri. Allah tidak mau menolong. Padahal Nabi berulang kali memohon berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah. Wala takil nafsi ila nafsi tawfata'i. Ya, jangan engkau pasrahkan diriku kepada aku. Ya, jangan engkau serahkan nasibku kepada diriku, ya Allah. Tawfata'in, walaupun sekejap mata. Wala takilni ila nafsi tawfata'in. Jangan engkau serahkan nasibku kepada diriku, ya Allah, walaupun sekejap mata. Ini Nabi enggak mau. Nabi orang yang kuat. Ya, fisiknya kuat, tidak ada fisik sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti antum tahu, dari asar sampai maghrib, ba'da asar sampai maghrib menjima 11 istrinya atau 9 istrinya. Ya, menunjukkan beliau mempunyai fisik yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, pandangan yang luar biasa. Tetapi beliau tidak mau kalau nasib beliau itu oleh Allah diserahkan kepada beliau sendiri. Beliau tidak mau. Apalagi kita yang jauh lebih lemah dari Nabi, lebih bodoh dari Nabi, lebih rendah pemahamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita lebih tidak mau lagi diserahkan kepada diri kita sendiri. Kita serahkan kepada Allah. Jadi Allah membimbing kita, mengarahkan kita, memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu taufik. Ya. Ain, ini ancaman bagi orang yang menjadi pejabat karena permintaan dia. Mengancam bahwa nasibnya akan diserahkan kepada dirinya, waliyah. Dan kita saksikan dari lihat banyak menteri, gubernur, bahkan raja, presiden-presiden di muka bumi ini yang seolah Allah tidak menolong mereka. Karena apa? Kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka minta jabatan. Wa idza alafta ala yamini, dan jika engkau bersumpah dengan satu sumpah, demi Allah saya akan anu, demi Allah saya tidak akan anu, demi Allah saya tidak akan datang ke rumahnya, demi Allah saya tidak akan menemui dia, demi Allah sumpah. Ra'aita ghairaha khairan minha. Kemudian engkau melihat bahwa sumpah itu tidak baik. Kalau membatalkan sumpah itu malah baik. Gitu. Dan engkau melihat, maka kata Nabi, batalkan sumpah. Langgar sumpahmu. Gitu. Ya. Misalnya saya bersumpah karena mungkin saya emosi, ya. Demi Allah saya tidak akan datang ke tempat itu lagi. Ya. Demi Allah saya tidak akan datang ke rumah itu lagi. Kemudian selang beberapa bulan, beberapa tahun, saya melihat ada kebaikan di rumah itu. Ada seorang alim, ada muhadharah ilmiah di sana. Ya, Kalau saya tidak datang ke rumah itu, rugi saya mendapatkan ilmu. Kalau saya datang ke rumah itu, saya mendapatkan ilmu. Maka lebih baik saya batalkan sumpah saya. Saya datang ke rumah itu. Ya. Konsekuensinya apa? Wa kafir an yaminik. Bayarlah kifarat dari pelanggaran sumpah. Ya. Di apa? Memerdekakan? Iya, seorang budak. Karena tidak ada maka memberi makanan atau pakaian, bukan gaji, makanan atau pakaian kepada 10 fakir miskin. 10 fakir miskin. Kalau tidak bisa, maka ya berpuasa berapa hari? Ya 3 hari berturut-turut. Jadi tidak boleh berselang Senin, Selasa, Rabu. Tidak boleh Senin, Selasa, Kamis. Tidak boleh Senin, Rabu, Kamis. Tidak boleh. Yes, harus Senin, Selasa, Rabu. Atau Selasa, Rabu, Kamis. Dan ini pernah terjadi pada diri Allah. Yes. Ketika turun surat An-Nur yang menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan itu, maka Abu Bakar emosi terhadap keluarga Mustah. Yes. Di mana keluarga Mustah ini ikut menyebarluaskan berita bohong. Yes. Maka Abu Bakar bersumpah, padahal keluarga Mustah ini diberi nafkah oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini luar biasa, yang ditanggung nafkahnya oleh beliau, bukan seorang dua orang. Keluarga ini ditanggung. Yes. Jarang hari ini kita mendapatkan seseorang yang seperti itu, walaupun kaya raya misalnya, ada beberapa rumah di tetangga-tetangga yang nafkahnya saya jamin tiap harinya, tiap bulannya. Ya, ini jarang. Ya, kita tidak sempat. Abu Bakar yang melakukan itu. Maka Abu Bakar bersumpah demi Allah, mulai hari ini saya tidak mau lagi menanggung nafkah keluarga Mustah. Ya. Lalu turun ayat berikutnya yang semakna dengan hadis ini, bahwa jika engkau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu setelah itu engkau melihat bahwa melakukan itu lebih baik, maka batalkan sumpah dan bayarlah. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan fikul hadis. Yang pertama, an-nahyu an talabi aw istishrafi ma yata'allaqu bil hukmi. Larangan minta, mencari, berusaha untuk mendapatkan dengan cara minta, dengan cara memohon kepada orang lain yang berhubungan dengan hukum, yang berhubungan dengan kekuasaan, yang berhubungan dengan jabatan. Yes. Bentuknya apa? Beliau contohkan kal imarati wal qada'i wal hasabati wal wada'i ammah. Bisa juga secara imarah, amir, qadi. Yes. Dan jabatan-jabatan lain yang secara umum, yang sifatnya umum. Adapun sifatnya khusus, misalnya pemerintah membuka lowongan untuk jadi pegawai negeri, pegawai penguasa, guru negeri misalnya, ini sifatnya bukan jabatan yang umum mengepalai apa kaum muslimin, memimpin kaum muslimin, maka ini. Karena tentu beda antara pekerjaan dengan jabatan. Sifatnya pekerjaan betul-betul kita yang kerja. Kalau jabatan itu bukan dia yang bekerja, dia hanya nyuruh orang. Dia tidak bekerja, tapi dia menunjuk orang, menyuruh orang, dan sifatnya utuh. Kemudian jawazu qubuli dzalika idza amarahu bidzalika al-khalifah atau ayyadahu ahlul hilli wal 'aqd. Menerima kekuasaan ini, menerima jabatan ini boleh. Boleh. Apabila ada yang menunjuk, ada apabila ada yang menyuruh. Ya. Atau ditunjuk oleh ahlul hilli wal 'aqd. Seperti 6 orang yang ditunjuk oleh Umar di saat Umar menjelang wafat. Di saat Umar ususnya terburai dari perutnya dan diberi minum susu keluar dari usus tersebut, dan ahli kesehatan, para dokter, tabib hari itu mengatakan sudah tidak ada harapan lagi, maka Umar menunjuk 6 orang. Ya, salah satunya Utsman yang akhirnya menjadi khalifah. Ya. Kemudian termasuk dibolehkan pula datang untuk ditunjuk, tapi enggak minta. Cuma ingat bagaimana kita Umar ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan sa'uti hadhihi ar-ra'yah ila man ahabba Allah wa rasulah wa ahabba Allah wa rasulah. Aku akan berikan bendera ini, jadi yang akan memimpin pasukan perang itu Khaibar ini, kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang ini lewat kepemimpinan dia. Ya. Yes. Ah, maka orang-orang pagi-pagi itu datang di hadapan Nabi berharap ditunjuk. Salah satunya Umar. Umar mengatakan, aku belum pernah berambisi menjadi pemimpin pasukan kecuali hari ini. Jadi bukan karena ambisi dunia, karena ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan ingin agar kaum muslimin menang lewat tangan dia di kebaikan dunia dan akhirat. Nah, datanglah Umar. Gitu. Umar mengangkat-ngangkat lehernya, mengangkat-ngangkat kepalanya agar ditunjuk. Gitu. Dan ini pun. Ya. Kalau Umar tunjuk tangan, saya siap ya Rasul. Aham. Tidak boleh. Tapi sekedar datang, ya, itu biar ditunjuk. Boleh. Ternyata Nabi malah ia mencari Ali bin Abi Thalib. Ya, mana Ali bin Abi Thalib? Para sahabat menjawab, huwa yashtaki 'ainayhi ya Rasulullah. Ali sedang sakit kedua matanya ya Rasul. Ya, Nabi tetap memaksakan. Nabi tidak mengatakan kalau sakit ya sudah, yang ada di sini enggak. Nabi tetap mengatakan arsi ilaihi. Bawa dia kemari. Panggil dia, bawa kemari. Padahal sakit kedua matanya memerah bengkak. Lalu di? Hah? Iya, diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seketika seolah-olah Ali belum pernah sakit mata sebelum. Ini pengobatan bukan? Bukan. Kalau pengobatan itu tidak mungkin tiba-tiba. Ya, maka tidak boleh kita mengikuti ini dengan mengobati orang dengan ludah ini. Ya, karena ini bukan pengobatan. Kalau pengobatan nabawi, sunnah kita ikuti madu, abad sauda, ya, dan seterusnya. Ini bukan. Maka tidak ada riwayat para sahabat kalau ada sakit mata diludahi gitu ya. Umar sakit mata diludahi Abu Bakar sakit mata itu enggak. Maka ini bukan pengobatan. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu tidak boleh kita tiru, tidak bisa kita tiru. Ya, yes, enggak mungkin. Se-alim apapun ya, se-soleh apapun tidak bisa. Siapa yang lebih kuat dari para sahabat? Tidak, karena tidak melihat. tadi berharap agar ditunjuk pun yang tidak boleh minta. Kita tahu minta itu apa? Minta dengan harapan agar diberi. Pak, saya minta duitnya. Ini jelas minta. Kalau ada orang yang hobinya serakah, orang kaya hobinya serakah, asal melihat orang miskin dia memberi, lalu kita dekati orang itu, ya, kita ajak ngobrol dengan harapan agar diberi, bolehkah? Boleh. Ini kita minta. Asal ada tanda, jangan ada tanda-tanda minta. Ya. Mau mengadakan tangan berarti minta. Nggak boleh. Kemudian la yanjahu al-'abdu illa bi'aunillahi wa tawfiqih. Seorang hamba tidak akan selamat kecuali dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin bisa selamat. Tidak mungkin bisa memimpin. Tidak mungkin bisa cari nafkah. Tidak mungkin bisa cari ilmu. Semuanya dengan pertolongan Allah. Bahkan melimpar senjata anak-anak. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama. Ketika engkau melempar panah tombak, pada hakikatnya bukan engkau yang melempar. Yang melempar Allah Rabbul alamin. Padahal jelas tangan kita yang melempar, yang mengeluarkan tenaga itu para prajurit, tapi Allah katakan yang melempar adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa usaha kita pasti sia-sia kalau tidak ditolong oleh Allah, kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Alaihi talabu dzalika bisyuru'i fi asbabihil masyru'ah. Oleh karena itu, ketika kita berusaha meraih tujuan kita, maka harus dengan cara syar'i. Jangan dengan cara yang tidak syar'i. Kenapa? Enggak mungkin. Enggak mungkin mau rekayasa, mau tipu-tipu, mau bohong sana, bohong sini, mau suap sana, suap sini. Kalau Allah tidak berkehendak, pasti gagal. Ya. Dengan cara yang biasa, tanpa tipu-tipu, tanpa suap pada hal yang lain menyuap, kalau Allah menghendaki, pasti ini kelemahan keyakinan kita. Seolah kita memastikan dulu, nggak mungkin. Ya, yang lainnya untuk mendapatkan proyek ini keluar berapa? 10 miliar, 15 miliar, PT nggak bawa apa-apa, mana mungkin? Nah, ini menunjukkan kelemahan keyakinan terhadap kolom membawa kolom Rasul. Dan itu penyakit yang melanda kita kaum muslimin. Sedikitnya keyakinan. Bandingkan dengan para sahabat, bandingkan dengan para nabi dan rasul, luar biasa. Ya, ditinggal sendirian bersama bayinya, seorang wanita bersama bayinya, berdua dengan bayinya di tengah padang pasir, tidak ada siapa-siapa, dengan makanan dan minuman yang sangat sedikit. Ya, tetapi ketika suaminya mengatakan, Allah menyuruh aku meninggalkan engkau berdua di tempat ini. Apa jawabnya seorang wanita ini? Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang taat kepada ya, segera tinggalkan kami. Yakin? Yakin? Ya. Sementara kita hari ini jauh dari keyakinan. Seorang kalau tidak menyuap, kalau tidak pakai pelicin, kalau tidak pakai ini itu, pasti gagal. Ya. Padahal kita telah baca dari hadis ini, semuanya dari Allah. Gagal dari Allah, sukses dari Allah. Kenapa kita melakukan sesuatu yang tidak syar'i, padahal belum tentu berhasil. وَمَنْ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ الْخَائِفُ الْخَافِ. Dan barang siapa yang nasibnya diserahkan oleh Allah kepada dirinya sendiri, sungguh dia rugi. Ya. Dan berada dalam bahaya. Allah tidak mau, sudah terserah. Mau sukses terserah inti, mau gagal terserah inti. Allah tidak tahu menahu. Inilah yang oleh Nabi beliau berdoa, jangan bernasib seperti ini. Wala tatilli ila nafsi tawfata'i. Selanjutnya, la yujuzul wafa'u bil yamin allati ghayruha abarru minha. Tidak boleh melaksanakan sumpah. Tidak boleh melaksanakan sumpah apabila melanggar sumpah lebih baik. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Ya. Kalau memenuhi sumpah itu baik, ya penuhi. Atau setidaknya mubah. Ya. Kita tidak tahu ada kebaikan atau tidak. Tapi sudah terlanjur sumpah, maka jadi. Tapi seorang yang berakal tentu tidak akan bersumpah atau tidak akan bernadar dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yes. Saya bersumpah, saya bernadar kalau lulus ujian saya akan jalan kaki dari sini ke Bogor. Ya, ini enggak ada gunanya. Ini enggak ada gunanya. Walaupun halal kan, jalan kaki dari sini ke Bogor kan halal. Tapi ini enggak ada guna. Memudorotkan dirinya mungkin ya. Nah, maka nazar yang baik ya. Itu pun kan Nabi enggak menyukai. Sudah kita bahas kemarin waktu itu para ulama khilaf antara makruh dan haram. Antara haram dan makruh. Tidak ada yang mengatakan itu. Walaupun baik. Demi Allah, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa 3 hari. Demi Allah, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan sedekah 5 juta. Ini kan baik. Tetapi para ulama berselisih antara haram dan makruh. Kenapa? Karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa nazar seperti itu, sedekah seperti itu, puasa seperti itu adalah sedekahnya orang yang bakhil. Bakhil. Perkataan bakhil menunjukkan haram. Setidaknya makruh. Maka jangan kita bernazar. Kalau mau tidak usah ada iwasnya. Ya, tidak usah ada embel-embel kalau saya lulus ujian, kalau anak saya sembuh dari sakit, loh. Ya, jadi wajibkan kepada diri. Ya Allah, saksikan bulan depan saya akan sedekah 1 juta. Ini sebuah ini tidak haram bahkan tidak makruh. Kemudian wujubut takfiri ala man hanata fi yaminih. Wujud zalika ba'da al-kunti aw qabla. Bolehnya wajibnya membayar kifarat bagi orang yang melanggar sumpah. Wajib. Wajib. Ya, sama dengan nazar. Nazar wajib. Wajib membayar kifarat nazar dengan kifarat sumpah sama. Memerdekakan budak, memberi makan atau pakaian untuk fakir miskin, atau berpuasa 3 hari berturut-turut sama. Dan ini boleh dilakukan setelah pelanggaran atau sebelum pelanggaran. Seperti contoh tadi, demi Allah saya tidak akan ke tempat itu. Demi Allah saya tidak akan datang lagi ke rumah si Ani. Nah, kemudian saya bayar kifarat itu, saya memberi makanan 10 orang miskin, lalu saya datang ke rumah itu. Atau saya datang ke rumah itu dulu, pulangnya atau besoknya saya baru memberi makan 10 orang. Ya, tentu dalam waktu yang tidak lama. Yang terakhir, al-hadithu fihi dalalatun ala taqdimil arjah wal-a'zam fil masalih syar'iyyah. Hadis di atas menunjukkan tentang perintah mendahulukan yang lebih besar, mendahulukan yang lebih rajih dalam masalah syar'i. Jika ada dua pilihan, kita harus milih dua-duanya, salah satunya, maka kita tinggalkan yang kecil, kita lakukan yang besar. Ya, sedang baca Al-Quran terdengar qomat, maka wajib kita tinggalkan bacaan Al-Quran. Ya, para imam meninggalkan sholat rawatib wajib ketika syekh sudah memberikan pelajaran. Ya, karena ini lebih besar. Sholat berpahala, sholat. Ya, mencari ilmu, mendapatkan ilmu lebih besar lagi. Ya. Sebaliknya dosa, jika kita harus memilih dosa, maka mau nggak mau kita harus memilih, maka pilihlah yang lebih kecil. Kalau kebaikan, pilihlah yang lebih. Ya, saya kira kaidah ini mudah dipahami. Masuk kita? Ya. Kita pelat dulu, tolong kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Daripada ibuku, tapi tidak malu diriku. Berarti Umar jujur. Berarti yang paling dicintai Umar dirinya. Setelah itu Rasulullah. Setelah itu ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya dan nah khusus untuk Rasulullah tidak boleh. Kalau untuk Rasulullah kita harus lebih mencintai Rasulullah dari diri kita. Adapun teman, tetangga, teman akrab, sahabat tidak. Oleh karena itu jangan lupa ada ma di sini. Sungguh aku mencintai untuk engkau apa yang aku cintai untuk diriku. Artinya kalau Rasulullah itu senang sehat, maka ketika Abu Dzar sehat Rasul juga senang. Ketika Rasulullah itu senang sukses, maka ketika Abu Dzar sukses Rasul juga senang. Sama dengan kita dengan tetangga kita. Kalau kita jualannya laris senang, maka ketika tetangga kita jualannya laris kita senang pula. Itu aja susah. Itu aja kadang susah. Sebelumnya banyak berkerubutin orang. Kita satu aja enggak datang. Rasanya antum tahu ya. Antum yang pedagang tentu merasakan ini. Sebelumnya dempet-dempetan, jubel-jubel yang beli. Kita enggak. Tentu ada sesuatu. Ini manusia. Kita bukan malaikat. Ada merasa bagaimana? Ini masih dalam tahap kewajaran, belum hal. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, memfitnah, melakukan hal-hal yang haram, baru itu tersalah. Gitu ya. La ta'ammaranna 'ala itsnaini wa la tawallayanna ma la yadin. Janganlah kali-kali engkau memimpin walaupun yang dipimpin cuma dua orang. Dan janganlah engkau tampil untuk menjaga harta anak yatim. Kenapa Nabi menasihati melarang Abu Dzar seperti ini? Karena Nabi tahu Abu Dzar itu lemah. Abu Dzar lemah. Oleh karena itu Nabi menasihati. Maka Utsman barangkali mengingat sabda Nabi. Oleh karena itu ketika Abu Dzar akhirnya berkuasa di Mesir mengucapkan ucapan-ucapan yang keliru, tapi semangat zuhud maka Utsman memanggil Abu Dzar menghentikan dari jabatan sampai Abu Dzar meninggal. Ceritanya sudah sering kita bahas, yang akhirnya Abu Dzar marah ketika ada orang mengatakan engkau lebih pantas jadi pemimpin daripada Utsman. Abu Dzar marah sekali. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, tahrimul wilayati liman 'alima min nafsihi ad-dhahfa 'anil qiyami bi'ahba'iha. Haram menerima jabatan bagi orang yang tahu bahwa dirinya lemah. Dia enggak bisa, dia enggak sanggup. Mungkin SMP saja enggak lulus, dia enggak sanggup, bahasa Arab enggak bisa, bahasa Inggris enggak bisa. Lalu dia ditunjuk, kok dia mau? Ini tersalah. Mestinya jangan mau. Karena enggak bisa apa-apa ya. Kalau dia tahu. Jangan besar semangatnya sementara ilmunya tidak ada. Bahkan yang berilmu tetapi dia menolak untuk menjadi pejabat, Yang kedua, wujubu hifdzi malil yatim wa adamil akli minhu bighairi haqqin aw tadyi'i. Wajib memelihara, menjaga harta anak yatim. Karena harta anak yatim ini riskan sekali. Namanya juga anak yatim. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, padahal bapak ibunya kaya raya, rumahnya di mana-mana, sawahnya di mana-mana, misalnya. Maka untuk diambil oleh pamannya misalnya, oleh tetangga-tetangganya misalnya, mudah. Maka sesuatu yang mulia adalah menjaga harta anak yatim. Jangan sampai diambil oleh orang yang tidak berhak. Nah, nanti ketika dewasa sudah tahu harta diserahkan. Apabila dalam memeliharanya itu dia kesusahan, dia kelaparan, maka boleh makan. Yes. Saya memelihara anak-anak yatim yang bapaknya kaya raya, ayah ibunya kaya raya, meninggal dalam kecelakaan misalnya ya. Kemudian saya miskin, saya butuh nafkah untuk anak istri saya boleh mengambil kedai. Yes. Mengambil kedai. Hirsul Islami 'ala al-maslahatil 'ammah wa amwalil yatama. Islam sangat menganjurkan untuk kebaikan secara umum. Ya, salah satunya adalah harta-harta anak yatim. Ya, Islam sangat memperhatikan. Sebelum negeri-negeri manapun termasuk negeri barat memperhatikan anak-anak yatim ini, maka Islam telah lebih dahulu. Wujubu nusil muslim li akhihi idza ra'a fihi 'aiban. Wajibnya seorang muslim menasihati saudaranya ketika dia melihat saudaranya itu ada kekurangan. Tentu dengan syarat saudaranya itu sikoh dengan dia. Seperti Rasulullah dengan Abu Dzar tentu sikoh pada Nabi. Ya. Nah, karena ketika saya punya teman, saya punya tetangga, dia tidak sikoh kepada saya, ya diam saja. Ya. Tidak wajib. Kalau saya yakin dia sikoh dengan saya, misalnya dia adik saya, dia anak saya, dia teman dekat saya, atau dia murid saya, maka saya wajib untuk nasihati. Yang bagi ayyatahabbab al-muslima li'akhihi inda izda'in nasihati liyash'urahu bisidkihi wa iradatil khairi lahu wal-hirsi lahu. Anjuran untuk membuat sesama muslim itu saling mencintai, membuat seorang muslim mencintai yang lain, ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat, ya, dengan memberikan nasihat, perhatian, insyaallah akan timbul rasa saling mencintai. Min kamalil mahabbati billahi ay yuhibbal mar'u ma yuhibbu li akhihi minal khair. Salah satu kesempurnaan cinta karena Allah adalah menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Seperti tadi, kalau dirinya senang, sukses, maka saudaranya sukses, harus senang. Kalau dia enggak suka gagal, bangkrut, maka ketika saudaranya bangkrut, dia juga tidak suka. Ya. Oleh karena itu disunahkan kita untuk ikut bergembira ketika saudara kita bergembira. Ikut bersedih ketika saudara kita bersedih. Ya. Dan ini bisa dilatih dengan ucapan. Ya. Bisa dilatih dengan ucapan. Agar apa? Agar kemudian hati kita ikut bersedih kalau saudara kita. Yang terakhir, azamu mas'uriyatil imarati wastanfiri min talabiha lima yatarattabu alaiha min hasratin nadamatin yawmal qiyamah illa man a'taha haqqaha. Besarnya tanggung jawab seorang penguasa. Besarnya tanggung jawab seorang penguasa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sudah kita baca ya. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan. Kenapa? Karena jabatan ini akan menimbulkan kerugian, penyesalan nanti pada hari kiamat, kecuali orang yang menunaikan kewajiban. Dan tentu ini sedikit. Sedikit sekali pemimpin yang seperti itu. Wallahu. Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana dengan kepatuhan terhadap ketetapan penguasa yang menetapkan pajak? Kita tidak bisa untuk tidak taat. Bisakah kita tidak membayar pajak? Tentu tidak bisa. Tidak bisa kan? Kalau bisa boleh, karena memang ini sebuah kedzaliman. Dizalimi oleh penguasa, kita boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kedzaliman itu tidak menimpa kita. Misalnya penguasa zalim suka menyiksa rakyat yang ini itu, maka kita lari boleh, kita bersembunyi boleh. Ya, kita dipanggil oleh penguasa mau dipukuli, kita enggak datang boleh, karena ini sebuah kedzaliman. Ah, begitu juga ini sebuah kedzaliman. Kalau kita bisa mengelak, mengelaklah. Kalau tidak bisa, ya sudah, bayar. Ya. Dan umumnya mengelak dari pajak ini dengan cara yang haram, bohong. Ya. 10 ditulis 5, 1 juta ditulis 500. Ini kan bohong. Kalau di dalam ibadah itikaf ternyata masjid tidak dapat menampung jamaah, apakah sah ketika mereka tidur di tempat di luar masjid, misalnya di ruang terbuka? Tidak ya, karena itikaf itu harus di dalam masjid. Ya. Maka jangan memaksakan. Kalau memang sudah penuh, ya. Kan itikaf tidak hanya di masjid tertentu. Ya. Jadi di yang kosong, ya, yang kosong di masjid yang kosong masjid pak. Kalau boleh, kalau enggak boleh ya enggak wajib. Itikaf enggak wajib. Ya, jangan sampai yang tidak wajib kemudian kita paksakan. Apalagi meninggalkan anak istri, ya, yang butuh perhatian, yang butuh nafkah. Padahal itu wajib. Itikaf tidak wajib. Keluarga kami masih memperingati ulang tahun, namun tanpa acara jubilir, karena itu budaya barat. Kami hanya sekedar kumpul keluarga. Misalnya membuat nasi kuning, ya sama aja, ya sama aja. Pokoknya melakukan apapun dalam rangka hari kelahiran itu. Ya. Jadi intinya di hari kelahiran itu. Jadi kita ingat-ingat hari kelahiran kita, hari kelahiran istri kita, anak kita. Lalu ketika hari kelahiran itu, kita melakukan hal yang paling ringan, selamat, ya. Selamat ya. Ini ulang tahun kamu. Udah gitu, makan-makan enggak, tiup lilin enggak, ya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, berarti membedakan sebuah hari dengan hari lainnya. Gitu. Misalnya saya lahir 1 Desember, di 1 Desember itu saya diajak salaman. Ya, begitu 2 Desember enggak diajak salaman. Ya, ini membedakan satu hari dengan lain. Enggak boleh. Maka yang terbaik, lupakan hari kelahiran kita masing-masing. Itu yang terbaik, nggak mungkin kan kita akan salaman, lupakan istri kita, anak kita, ya. Ntar kalau ada, tinggal buka catatan, ya, gampang. Lupakan saja, lupakan saja. Mencalonkan diri sebagai presiden atau gubernur termasuk meminta jabatan atau memposisikan diri untuk dipilih. Ya jelas minta ya, kan dia pertamanya kan dia mendaftarkan diri. Gitu ya. Yang tidak minta itu yang kira-kira 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu ya, tiba-tiba ditelepon dari atasan. Gitu. Ditunjuk jadi gubernur, ah itu. Sunnah. Gitu. Ya, ditunjuk jadi menteri, ditunjuk jadi bupati dari apa? Nah, dulu hanya satu saja ya, yang demokrasi ya, presiden. Itu kan itu juga dibohong-bohongin ya. Demokrasi dibohong-bohongin oleh Pak Harto waktu itu ya. Tidak seperti hari ini. Ya, demokrasi apa itu kan bohong-bohongan doang kan. Abang tidak seperti hari ini betul-betul dilaksanakan. Hancur. Ya, ketika demokrasi itu betul-betul dilaksanakan, hancur. Setelah ba'da salat bersalam-salaman sambil baca salawat, apakah ini sunnah atau bid'ah? Jelas bid'ah. Kenapa bid'ah? Mudah sekali, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan ini ibadah, ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin sunnah. Dalam kitab Bulughul Maram terdapat hadis, kana nusana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnitu hatta faraqa ad-dunya. Ya, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaifkan oleh para ulama dan ulama hadis, dan hanya ada satu sanad, tidak ada penguat ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut sampai beliau wafat. Ada sini, maksudnya kunut subuh. Alat musik apa saja yang diharamkan dan alat musik apa saja yang diperbolehkan umat muslim? Duf ya, batas antara halal dan haram adalah duf. Duf itu yang ditabuh ya, dipukul seperti itu. Itu pun khusus di hari raya dan pernikahan. Hari raya dan pernikahan. Nabi membiarkan ketika jariah, budak-budak wanita, anak-anak remaja, wanita memukul duf di hari raya. Ya, padahal sudah diusir oleh Abu Bakar, Nabi mengatakan dzahuma ya Abu Bakrin fa innal yaum yaumul yaum yaumul aid. Biarkan mereka bermain duf ya Abu Bakar karena hari ini adalah hari raya. Berarti ada ilatnya itu hari raya. Berarti di luar hari raya tidak boleh. Dan mereka bagaimana tentang kunut tadi? Apakah ketika dilakukan maka berdosa? Kunut bid'atin dhalalah, kunut dhalalatin fitnah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat namanya bid'ah. Semua bid'ah itu sesat dan terancam neraka dan berdosa. Ya, berdosa. Ibadah itu berdosa kita lakukan. Kalau tidak ada contoh dari Nabi SAW. Mohon nasihatnya apa yang perlu kita persiapkan untuk kemajuan negeri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ini siapa, gitu ya? Ini pertanyaan ini kalau yang nanya itu menteri, presiden, ya pas ya. Ini yang nanya dagang puteng nanya begini ya enggak pas ya. Ya apa yang bisa dilakukan? Ya, dia jualan puterengnya habis malam itu sudah alhamdulillah sekali. Untuk anak istri ya, masing-masing dengan amalan masing-masing. Ya, yang mikir negara kita itu presiden kita, menteri-menteri kita, gubernur kita. Kita enggak bisa apa-apa. Jangan kita terkena syubhatnya orang bin harokiyin. Seolah kita semua suruh mikir negara ini. Ya, enggak ada hasil. Mendingan kita mikir bagaimana kita bisa menafkahi anak istri kita besok. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Barangkali ada tetangga kita, saudara kita yang kelaparan. Mari kita bantu. Jelas, ini sesuatu yang sangat jelas. Bagaimana cara syar'i untuk menduduki jabatan di kantor? Kantor beda ya. Yang kita bahas bukan kantor tadi, tapi negeri, negara ini, ya, penguasa secara umum. Kalau kantor, kan bagaimana? Pertama, bagaimana atasan, kemudian kesempatan. Ya. Kalau atasan membuka kesempatan untuk menduduki jabatan manajer misalnya, syaratnya begini-begini, ini bukan jabatan yang kita bahas. Bagaimana pengamalan dari hadis Nabi harus kita sayangi lebih dari diri kita? Enggak ada, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah mengalami kecuali kepada beliau, ya, kecuali kepada beliau, kepada orang lain tidak boleh. Pengamalan untuk para sahabat jelas. Artinya kalau ada peluru, kalau ada anak panah menyerang Nabi, maka seorang sahabat harus siap mati untuk melindungi Nabi. Dan ini wajib. Dan ini telah dilakukan oleh para sahabat. Maka anak panah, tombak, pedang dan seterusnya yang mengarah ke badan Nabi di perang Uhud, semuanya dihadapi oleh badan para sahabat. Jadi para sahabat menjadi tameng. Jadi lebih baik saya yang mati daripada Nabi. Begitu. Nah, berarti para sahabat telah teruji. Kita tidak. Kita tidak bertemu dengan Nabi. Kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, yang ada tinggal ajaran. Maka ketika kita menyukai satu hal, tapi hal ini dilarang oleh Nabi, kita tinggalkan. Nah, ini. Kita lebih mencintai Nabi daripada keinginan kita. Saya enggak suka sekali dengan jenggot, ya, ya jelek, ya rusak, ya orang-orang menjauh. Tapi karena Nabi menyuruh, maka saya panjangkan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi lebih menghidupkan sunnah Nabi, memenangkan ajaran Nabi daripada hawa nafsu kita. ya. Apabila kita sholat subuh imam membaca kunut, apakah kita ikut mengangkat tangan atau tidak? Tentu tidak, ya. Karena sesuatu yang salah tidak boleh kita ikut, ya. Ada pendapat, misalnya ada pendapat memang ikut kunut, tapi ini pendapat lemah dari ulama, bukan orang awam, tapi lemah. Sebab kalau dengan kaidah seperti itu, maka seluruh kesalahan imam harus kita ikuti, ya. Kan apa bedanya dengan usoli, dengan tidak sedapat? Bagaimana kalau imam kita dari belakang imam rafidah misalnya tidak sedapat? Apakah kita tidak sedapat? Ya. Maka ju'ilal imam liutamma bihi, imam harus diikuti. Kalau apa? Kalau benar. Kalau benar. Kalau salah, ya jangan. Ya. Wallahu a'lam. Ya, habis. Kita akhiri. Pengumuman untuk yang di Anasar besok masih libur, ya, sampai nanti ada pemberitahuan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.